Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, wa man dhanna anahu wa salafahu abbaru anil haqqi bisarihihi dunallahi wa rasulih wa anal huda wal haqq fi kalamihim wa ibaratihim wa amma kalamullah fainama yu'khad min zahirihi تشبيه والتمثيل والضلال وظاهر كلام المتهوكين الحيارى هو الهدى والحق فهذا من أسوأ الظن بالله. Dan siapa yang menyangka bahwa dirinya dan pendahulu-pendahulunya bisa mengungkapkan kebenaran dengan jelas. Hati-hati. Berbeda dengan lafaz-lafaz sebelumnya. Lafaz sebelumnya kan man dhanna annahu, dhamirnya kepada Allah. Siapa yang menyangka bahwa Allah akan begini, maka dia su'udzon. Kali ini dhamirnya kepada mereka sendiri. Wa man dhanna annahu wa salafahu 'abbaru 'anil haqqi bi sharihihi. Siapa yang berprasangka bahwa dirinya dan kelompoknya dan golongannya dan para salafnya bisa mengungkapkan kebenaran dengan jelas, tidak dengan Quran dan Sunnah. Artinya Quran dan Sunnah tidak begitu. Mereka bisa menerangkan dengan jelas. Adapun Quran dan Sunnah, zahirnya menyerupakan dengan makhluk, zahirnya tashbih, tamthil. Lihat ikhwan ibn a'azakullah, ini juga su'uban. Saya ulangi kalimatnya, siapa yang menyangka bahwa dirinya dan grupnya atau pendahulu-pendahulunya bisa mengungkapkan kebenaran dengan jelas. Tidak seperti Allah dan Rasulnya dalam Quran dan Sunnah. Wa annal huda wal haqqa fi kalamihim, dan bahwasannya petunjuk hidayah yang merupakan kebenaran itu pada ucapan mereka. Wa ibaratihim, dan ungkapan mereka. Wa amma kalam Allah, adapun ucapan Allah, innama yukhat min dhahirihi tashbih. Adapun ucapan Allah, dhahirnya menggambarkan penyerupaan. Tak boleh, hati-hati. Tamthil, mempermisalkan. Dhahirnya ada kesesatan. Adapun mereka, dhahiru kalamiha ula al-mutahawwikin al-hayara. Adapun ungkapan mereka, dhahirnya petunjuk hidayah. Fahada min aswa'id dhanni billah. Ini seburuk-buruk prasangka buruk yang mereka lakukan kepada Allah Taala. Mereka tidak merasa. Mereka selalu merasa sedang membela Allah Subhanahu wa Taala. Sebentar, ayat ini dohirnya menyamakan dengan makhluk. Hati-hati. Kita harus membela Allah SWT dan kita katakan Allah tidak sama dengan makhluknya. Jadi, maknanya bukan dohirnya. Dohirnya tangan, padahal bukan tangan. Dohirnya di atas arus, tapi maknanya bukan di atas arus. Kenapa? Kenapa kok begitu? Karena ini dohirnya berbahaya. Dohirnya mengesankan, kemudian dia terangkan. Dengan terangan dia, jelas? Jelas. Apa itu? Dia merasa ungkapan dia lebih jelas daripada ungkapan Quran. Ungkapan Quran dohirnya menggambarkan penyerupaan, sedangkan ungkapan dia dohirnya kebenaran. Astagfirullah, itu su'udzon billah, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu haula'i min adh-dhannina billahi dhanna sawt. Maka mereka itu semuanya, dari apa yang sudah kita bacakan dari 1, 2, 3 sampai yang ke-6. Mereka adalah orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minadh-dhannina billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka termasuk orang-orang yang berprasangka kepada Allah tanpa kebenaran, dengan prasangka-prasangka jahiliyah. Wa man dhanna bihi annahu yakunu fi mulkihi ma la yasha ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن به ظن السوء. Yang ketujuh, dan siapa yang berprasangka bahwa Allah bisa saja terjadi di kerajaannya, di semua miliknya, apa yang tidak Allah kehendaki. Perhatikan, ini suudzon juga. Berprasangka bahwa pada miliknya ini, semua alam semesta langit dan bumi kan milik Allah. Pada miliknya bisa saja terjadi sesuatu yang Allah tidak kehendaki. Allah tidak menghendaki, oh ternyata terjadi. Itu suudzon. Atau berprasangka bahwasanya Allah la yaqdir ala ijadihi wa takwinihi. Allah tidak berkuasa untuk mengadakan dan menentukan sesuatu yang Allah kehendaki. Itu juga su'udzanni billah. Faqad dhanna bihi dhanna as-saw. Sekarang isyarat ke mana ini? Kalau tadi isyarat kepada para penolak sifat, pentakwil takwil sifat. Sekarang isyarat ke mana? Kepada Qadariyah. Qadariyah berkata bahwa semua yang kita lakukan bukan ditakdirkan oleh Allah. Allah tidak menakdirkan. Maka keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan itu bukan Allah yang menghendaki. Ini kalian ngomong sembarangan. Bagaimana? Ulangi ucapanmu. Bahwa ini yang terjadi bukan yang Allah kehendaki. Berarti kamu menganggap ada yang tidak Allah kehendaki ternyata terjadi. Iya. Dan sebaliknya, ada yang Allah kehendaki kok tidak terjadi. Begitu. Kalau dia bilang ya, berarti dia su'udzon pada Allah Ta'ala. Ikhwani bin a'azakumullah. Berarti dia berburuk sangka pada Allah Ta'ala. Semua yang terjadi baik dan buruk dengan qada wal qadar. Semua yang terjadi yang jelek ataupun yang baik, semuanya dengan qada dan qadar. Tapi Allah menakdirkan kebaikan-kebaikan dengan rahmatnya, dan Allah menakdirkan kejelekan-jelekan dengan keadilannya. Karena Allah maha tahu apa hikmah dibalik itu. Itu Allah kehendaki. Sehingga Allah tetap terpuji. Ketika menakdirkan kebaikan, ketika menakdirkan keburukan, Allah tetap maha terpuji, maha tinggi, maha hikmah. وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ كَانَ مُعَطِّلًا مِنَ الْأَزَلِ إِلَى الْأَبَدِ عَنْ أَنْ يَفْعَلْ وَلَا يُصَفْ حِنَئِذٍ بِالْقُدْرَةِ عَلَى الْفِعْلِ ثُمَّ صَارَ قَادِرًا عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ قَادِرًا فَقَدْ ظَنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْءِ. Demikian pula, siapa yang menyangka bahwasanya Allah tadinya mu'attalan, tidak memiliki perbuatan apapun, tidak memiliki sifat apapun, minal azali, azal itu ke belakang tanpa ada akhirnya. Kalau abad, ke depan tanpa ada akhirnya. Ke belakang, dulu sampai gak ada akhirnya. Gitu ya lambangnya. Tak terhingga. Kemudian ke depan juga tak terhingga. Yang ini disebut azali, azali. Yang ini disebut abadi. Azaliyan, abadiyan. Kalau ahlu sunnah menyatakan bahwa Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaannya sejak dulu azaliyan sampai selama-lamanya abadiyan. Baik. Ternyata ada aliran sejenis dengan aliran-aliran ilmu kalam yang lain, walaupun berbeda-beda sedikit. Ada Maturidiyah, ada lagi berbagai macam kelompok-kelompok lain. Menganggap bahwasanya sebelum Quran turun di zaman kita, sebelum diutus Nabi Muhammad SAW dan sebelum terciptanya langit dan bumi, itu tidak ada sifat-sifat itu. Apa maknanya? Kalau enggak ada sifat, enggak ada perbuatan, enggak berbuat apa-apa. Mu'attalan. Mu'attalan. Karena mu'attalan minal azali, minal azali ila al-abadi an yaf'al wa la yusaf hina idzin bil qudrah. Maka tidak disifati dengan sifat qudrah, kemampuan alal fi'il untuk berbuat. Thumma saru qadiran. Kemudian setelah itu baru qadiran, berkuasa, kemudian memiliki kekuasaan. Maka ini pun su'udzan billahi ta'ala. Allah maha tinggi, maha mulia dengan sifat-sifatnya yang sempurna, azaliyan wa abadiyan, terus menerus, tidak ada akhirnya. Wa man dhanna bihi annahu la yasma' wa la yubsir wa la ya'lamu al-mawjudat wa la adad as-samawat wa la an-nujum wa la bani adam wa harakatihim wa af'alihim wa la ya'lam shay'an min al-mawjudat fil a'yani faqad dhanna bihi dhanna as-saw. Demikian pula siapa yang menganggap bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak mengetahui segala yang ada. Wa adada samawat, tidak mengetahui jumlah langit-langit. Walan nujum, tidak mengetahui jumlah bintang-bintang. Tidak pula mengetahui seluruh anak Adam, gerakan mereka, perbuatan mereka. Wala ya'lam syai'an minal mawjudat, dan tidak mengetahui semua yang ada di alam nyata, fil a'yan, di alam nyata. Maka itu pun faqad dhanna bihi dhanna saw. Emang ada aliran yang sampai berkata seperti ini? Ada. Na'udzubillah. Yaitu aliran Jahmiyah. Allah tidak punya sifat. Allah tidak mendengar, tapi tidak tuli. Allah tidak melihat, tetapi tidak buta. Pokoknya Allah disifati dengan tidak, tidak, tidak, tidak. Kalau kamu tanya pada Jahmiyah, terangkan. Sebagaimana, kayak apa Tuhanmu? Oh, Tuhanku tidak memiliki sifat apapun. Dia tidak melihat, tapi tidak buta. Tidak mendengar, tapi tidak tuli. Tidak besar, tapi tidak kecil. Tidak ini, tidak ila akhirih. Wallahi laqad junna jahmun. Telah gila jahm. Sebab ujung-ujungnya, berarti dia menyembah yang tidak ada. Sebab ketika ditanya, berarti Allah ada atau tidak ada? Allah tidak ada dan tidak-tidak ada. Stres. Masuk rumah sakit jiwa. Ikhwan ibn a'azallahu lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu juga su'udzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man dhanna bihi annahu la sam'a lahu wa la basar wa la ilm wa la irada wa la kalam yaqulu bihi wa annahu la yukallim ahadan min al-khalqi wa la yatakallam abadan ولا قال ولا يقول ولا له امر ولا نهي يقوم به فقد ظن به ظن السوء. Demikian pula yang menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tadi kalimatnya yasma, karena mereka berpendapat tidak punya perbuatan. Baik. Sekarang yang kedua, tidak punya sifat. Yang kedua ini pecahan dari Jahmiyah juga, tetapi nama diterima. Ini lebih aneh lagi. Namanya diterima, tetapi sifatnya tidak. Maka kami panggil Allah dengan nama-namanya, kata dia, yang mulia. As-Sami' Al-Qarib Al-Mujib Al-Basir. Tetapi Allah tidak punya sifat. Sami' bila sam'in. Sami'un bila sam'in. Basirun bila basar. Ini semua aliran-aliran Jahmiyah, aliran-aliran stres. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mulai dibangkit-bangkitkan oleh mereka para ahlul kalam, karena mereka hanya punya mantik dan ilmu kalam, ilmu ngomong, sehingga mereka menyebutkan la sam'a, bukan tidak sami'. Mereka terima sami', tapi bila sam'in. Basir bila basar, alim bila ilm. Wala irada, tidak punya kehendak. Wala kalam, tidak punya kalam. Sedangkan kalam, semuanya mereka tolak. Namanya juga, perbuatannya juga, sifatnya juga. annahu la yukallim ahadan minal khalqi, tidak berbicara dengan siapapun dari makhluk, dan tidak pernah berbicara abadan, la qala wa la yaqul, tidak pernah berkata, tidak berkata dan tidak akan berkata. Dulu enggak pernah berkata, sekarang juga tidak sedang berkata, dan yang akan datang pun tidak akan berkata. Enggak bisa berbicara. Wala lahu amrun wala nahyun, maka enggak ada perintah Allah, enggak ada larangan Allah, enggak ada semua. Ini juga su'udzanni billah, berburuk sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Wa man dhanna bihi annahu laisa fawqa samawatihi ala arsyihi, dari atas yang paling mengerikan dari Jahmiyah, kemudian yang berikutnya dari pecahan Jahmiyah, kemudian mulai Mu'tazilah. Mu'tazilah menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak di atas. Tidak di atas langit. Tidak di atas arsy-Nya. Tidak terpisah dari makhluk-Nya. Wa anna nisbata dzatihi ila arsyihi kanisbatiha ila asfali safilin. Kalau menisbatkan Allah dengan arsy, Allah di atas arsy, maka itu adalah nisbatnya seperti menisbatkan Allah kepada asfal safilin, yang rendah serendah-rendahnya. Wa ilal amkinati allati yuraghab an dzikriha, dan berarti engkau menyebutkan tempat-tempat bagi Allah yang tidak pantas bagi Allah punya tempat. Termasuk di dalamnya mengikut Mu'tazilah atau pecahan Mu'tazilah, yaitu Asy'ariyah. Kalau kalian tanya pada mereka Allah di mana, mereka akan menyatakan Allah tidak di mana-mana. Tapi ketika kita berkata tidak di mana-mana, berarti enggak ada. Bukan, Allah di mana-mana. Aliran bingung. Kalau tadi aliran stres, sekarang aliran bingung. Mengapa mereka berkata Allah Maha Suci tidak mungkin punya tempat? Mengapa? Karena tempatnya berarti akan lebih besar dari Allah Taala. Itu kan kalau di dalam. Kita tidak bicara di dalam. Allah di atas arsy, di atas seluruh makhluk-makhluknya. Di atas makhluk-makhluknya ini ada langit. Di atas langit ada langit lagi. Di atas langit ada langit lagi. Di atas langit ada sampai langit yang ketujuh. Di atas langit yang ketujuh ada arsy Allah. Dan Allah di atas arsy-Nya, Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya. Apa ada yang salah? Akidah Ahlus Sunnah. Apa ada yang salah? Kita hanya membaca ayat Al-Quran. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Alhamdulillah. Itu akidah yang paling sesuai dengan akal manusia. Sehingga enggak stres. Tapi ucapan mereka bikin stres. Allah tidak di mana-mana. Tapi dia ada di mana-mana. Mirip sekali dengan ucapan mereka. Yang sampai sekarang belum bisa diterangkan. Tiga tapi satu. Satu tapi tiga. Bagaimana makna satu tapi tiga, tiga tapi satu? Entahlah, sampai hari ini belum ada satu pendeta pun yang bisa menerangkannya. Sama sulitnya untuk memahami kalimat tadi, Allah tidak di mana-mana, tapi Allah ada di mana-mana. Ini juga sama, aliran yang membuat orang bingung. Ikhwan ibn a'azakumullah. Siapa yang menganggap bahwa Allah tidak di atas arsy-Nya, justru mereka yang su'udzan. Mengapa su'udzan? Berarti menganggap bahwa Allah menyatu dengan makhluk-Nya. Astagfirullah. Apa akibatnya? Akibatnya muncul aliran wahdatul wujud. Muncul aliran hululiyah. Muncul aliran-aliran yang kufur seperti ini dari pemahaman tadi. Apa aliran hululiyah? Allah meresap pada seluruh makhluk. Tiang ini ada Allah di dalamnya. Tembok ini juga menyatu dengan Allah. Semua makhluk, semua benda yang baik atau yang buruk, yang mulia ataupun yang rendah, ataupun yang hina, semua Allah meresap di dalamnya. Astagfirullah, astagfirullah. Itu su'udzanni billah. Buruk sangka pada Allah. Atau wahdatul wujud. Bahwa aku menyatu dengan Allah manunggaling Gusti Kawulo. Tuhanku menyatu denganku, katanya. Itu juga sama kufurnya. Yang tadi tokohnya adalah Al-Hallaj. Ibnu Arabi tanpa alif lam menyatakan tidaklah anjing dan babi kecuali Tuhan kami. Tidaklah pendeta di gerejanya, tidaklah Tuhan kami kecuali pendeta di gerejanya. Artinya semua Tuhan. Karena Allah meresap pada semua benda. Ikhwanuddin a'azzakumullah. Yang lainnya, tokohnya yang model menyatu dengan dirinya adalah seperti tokoh na'udzubillah, tokoh sufi yang berkata, ana akhluqul arsh, aku yang menciptakan arsh. Ana arfa'us samawat bighairi amadin tarawunaha. Ana rafa'tus sama bighairi amadin. Wa ana ila akhir. Pengikutnya mengatakan selamat, selamat. Brik, brik. Mabruk atau mubarak, selamat, selamat. Pada mengucapkan selamat semua. Mengapa? Kata mereka, itu tadi yang bicara bukan dia. Tapi Allah menyatu dengan dia. Sehingga dia tidak kafir. Karena sungguhnya itu tadi suara-suara Allah. Aku yang menciptakan langit. Ya wajar. Karena dia Tuhan. Karena itu ucapan Allah Ta'ala. Yang menyatu pada tubuh guru saya. Ditanyakan ucapan ini kepada Syekh Mukbil kafir. Murtad. Tanyakan kepada seluruh para ulama. Bagaimana ucapan ini? Kufur. Siapa yang mengucapkannya kafir keluar dari Islam? Ikhwan ibn a'azakumullah. Akibat apa itu? Akibat pemahaman yang salah tadi, su'udzon, bahwa Allah tidak di atas arasnya, maha tinggi, tapi di sini nyatu dengan semua benda. Allah di mana-mana, Allah meresap pada benda, Allah menyatu dengan saya, Allah menyatu dengan ila akhirih. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Nasallahu salamah wal afiyah wal hidayah wa rahmah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallama tasliman katsiran.